بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين أعزكم الله، نعم، كعادتنا قبل الشروع في الدرس تقرؤون الحديث الذي قبل قم واقرؤوه. نعم، والمحجن عصا أو عصا محنية الرأس. طيب، هات الواجب. أمرتكم بشيء؟ Saya memberitakan sesuatu? Enggak ada PR? Baik. Oh, enggak jadi ya? Naam, sesungguhnya ingin memerintahkan untuk mencari hadis yang berkait dengan perkara ini dan perkara sebelumnya. Bahwa kita mendapatkan di dalam bab masalah tawaf ini dari hadis pertama, kedua, dan ketiga. Hal marra ma'ana madha yaqra hina istilamil hajar? Apakah ada sebutan dalam hadis-hadis ini tentang apa yang dibaca ketika menyentuh Hajar Aswad? Belum ada kan? Nah, wa bihaqqihi, sepantasnya harus ada di sini. Tetapi mungkin karena beliau Al-Maqdisi menganggap riwayatnya bukan dari muttafaq alaih, sedangkan beliau mensyaratkan buku ini hanya yang muttafaq alaih. Walaupun ternyata ada hadis yang Bukhari saja dan Muslim saja, tapi beliau mengira bahwa itu adalah muttafaq alaih. Baik. Hadisnya dikatakan atau diriwayatkan dalam Bukhari. Dan kisahnya persis kisah ketika Rasulullah SAW tawaf di atas untanya. Kemudian diakhiri dengan kalimat wastalama al-hajar bi syai'in fi yadihi. Mahwa wastalama al-hajar, menyentuh Hajar Aswad dengan sesuatu yang ada di tangannya. Mahwa asan mahniyah, ini tongkatnya. Dan beliau mengucapkan Allahu Akbar atau Bismillahi Allahu Akbar. Beliau mengucapkan Bismillahi Allahu Akbar. Kalian cari dan kalian catat untuk menambah kelengkapan adab-adab tawaf. Baik, ada satu lagi yang berkait dengan pembahasan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika beliau mengatakan inni la a'lamu annaka hajarun, aku tahu engkau ini batu, la yanfa' wa la yadur, tidak bisa menentukan kebaikan dan keburukan. Lau anni, kalau saja aku tidak melihat Rasulullah sallam yuqabbiluka ma qabbaltu, kalau aku tidak melihat Rasulullah sallam menciummu, aku pun enggak akan mencium. Maka di sini barakallahu fikum, ada ucapan yang dibaca, yang disunahkan untuk dibaca, termasuk Syekh Ibnu Utsaimin juga mengatakan dianjurkan untuk membaca. Demikian pula Syekh bin Baz dan beberapa ulama, karena ada riwayat di dalam Al-Baihaqi atau dalam riwayat yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dan lain-lain sesungguhnya, yaitu kalimat Allahumma imanan bika wa tasdiqan li kitabik wa ittiba'an li sunnati nabiyyik. Ada yang tiga seperti ini. Ada lafaz yang berbunyi Allahumma imanan bika wa tasdiqan li kitabika wa wafa'an bi ahdika. Wa wafa'an bi ahdika. Baru keempatnya sama. Wa ittiba'an li sunnati nabiyyik. Yang maknanya, ya Allah, aku melakukan ini karena keimanan kepadamu, karena membenarkan kitabmu, karena mengikuti nabimu. Ini satu lafaz. Lafaz yang kedua, ya Allah, karena keimanan kepadamu dan karena membenarkan kitabmu dan karena menepati janjiku kepadamu dan mengikuti nabimu. Ucapan ini semakna dengan apa diucapkan oleh Umar. Aku melakukan ini hanya karena mengikuti nabi, hanya karena keimanan pada Allah, keimanan pada kitabnya, keimanan pada rasulnya. Mafhum? Ini juga untuk melengkapi adab tawaf. Pada buku kalian dicatat atau pada buku catatan kalian silahkan. Maka bukan PR untuk melelahkan kalian atau merepotkan kalian, tetapi ini untuk tambahan ilmu buat kalian. Maka kalian boleh bekerja sama. Siapa yang berhasil menemukan, beritahu yang lain atau mencari bersama-sama dan kemudian saling mencatat. Baik. Siapa musyrifnya? Penanggung jawab online antum. Ya. Kalau ditemukan, kamu masukkan ke dalam grup tambahan. Barangkali hafalan saya tidak persis, ya, maka sebutkan riwayatnya dikeluarkan oleh siapa, masukkan ke dalamnya. Aib Allahumma imanan bika wa tasdiqan li kitabika wa ittiba'an li nabiyyik, atau ada yang tambahan wa wafa'an bi ahdik. Kemudian yang sebelumnya adalah Bismillahirrahmanirrahim. Itu riwayat siapa, dikeluarkan oleh siapa, dan lafadznya yang nassan sharihan seperti apa. Baik. Ada maktabah di sini buka 24 jam. Barakallahu fikum. Kita masuk pada hadis yang berikutnya dari adab at-tawaf. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu taala anhuma qala lam aran nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam yastalimu minal bayti illa ruknaini al yamaniyain. Dari Abdullah ibn Umar, semoga Allah meridhai keduanya, beliau berkata, aku tidak pernah melihat Nabi SAW menyentuh atau mengusap rukun kecuali hanya dua rukun saja. Ruknaini al-yamaniyain. Rukun apa saja? Dua ini. Kalimat yamaniyain tagliban. Tagliban dalam bahasa Arab kalian tahu apa itu taglib? Dua yang berbeda tapi dianggap sama. Abu Bakar dan Umar dianggap Umaraini, dua Umar, padahal yang satu Abu Bakar. air putih dan kurma dikatakan al-aswadaini, dua yang hitam padahal airnya putih. Itu taglib namanya. Demikian pula ruknaini al-yamaniyaini, atau bisa bermakna karena arah dinding tersebut antara sudut yang satu dengan yang lain arahnya ke Yaman dua-duanya. Wallahu ta'ala a'lam. Al-muhim, yang dimaksud adalah rukun yang sebelum Hajar Aswad dan rukun yang setelah Hajar Aswad. Karena lihat meja ini, kalau di sudut sini ada Hajar Aswadnya, yang kadang-kadang disebut dengan Ar-Ruknul Aswad, di sini namanya rukun Yamani. Maka Nabi tidak mengusap la yastalim hadar rukun wala hadar rukun. Beliau tidak mengusap yang ini, tidak yang ini. Hanya dua rukun ini saja. Dan sudah saya sampaikan perbedaannya kemarin. Kalau yang ada Hajar Aswadnya, yang di sini, kalau tidak sempat atau tidak nyampe tangannya, mengisyaratkan dengan Allahu Akbar. Tapi rukun Yamani tidak. Kalau tidak nyampe tangannya, tidak mengapa, lewati saja. Enggak perlu pakai mengisyaratkan. Di sini bertakbir bismillah ya Allahu Akbar, di sini tidak bertakbir bismillah Allahu Akbar. Baik. Apa yang ketiga? Nah. Nah. Kemarin sudah dua, sekarang ditambah satu dengan takbir. Bismillah ya Allahu Akbar. Kalau di sini kalau tersentuh dicium tangannya. Kalau tidak tersentuh tidak tercium tangan. Di sini maksudnya Hajar Aswad. Kalau bisa menyentuhnya, tangannya dicium. Kalau tongkatnya bisa menyentuhnya, tongkatnya dicium. Kalau tidak bisa menyentuhnya, hanya isyarat saja, tidak dicium. Baik. Ada pun rukun Yamani tidak dicium sama sekali. Nyentuh ataupun tidak nyentuh. Apalagi tidak nyentuh, tidak disuruh untuk mengisyaratkan. Baik. Tiga perbedaan antara keduanya. Kita masuk pada penjelasan. Al-gharib, al-yamanayn nisbah ila al-yaman tagliban. Kalimat al-yamaniyain adalah nisbah kepada Yaman, dan itu adalah taglibain. Tagliban seperti al-qamaraini, padahal maksudnya asy-syams wal qamar, matahari dan bulan, tapi dibilangnya dua bulan. Ini al-qamaraini wal-umaraini untuk Abu Bakar wa Umar. Atau kalimat abawaini, dua bapak, maksudnya bapak dan ibu. Itu namanya taglib dalam bahasa Arab, dipelajari hal tersebut. Maka dimaksud dua rukun tadi yang dijuluki dengan ruknainil yamaniyaini tagliban adalah al-murad bihima ar-ruknul yamani dan ar-ruknul syarqi alladhi fihi al-hajar al-aswad. Yang dimaksud adalah rukun Yamani dan rukun di arah timur, yang itu adalah rukun yang ada Hajar Aswadnya. Baik. Al-man al-ijmali, maknanya secara ringkas. Lil-baiti arba'atu arkanin. Baitillahil Haram memiliki empat rukun, empat sudut. Falirukn asy-syarqi minha fadilatan. Al-bait, al-Ka'bah yang dimaksud, ada empat rukun. Maka rukun yang timur daripadanya ada dua fadilah. Kaunuhu ala qawa'id Ibrahim alaihi salam. Yang kedua, wa kaunul hajar al-aswad, itu adalah qawaid, tonggak pertama atau pondasi dari pondasi-pondasi yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, di situ ada Hajar Aswad. Wa ruknul yamani, dan yang rukun al-yamani lahu fadilatun wahidah, hanya punya satu keutamaan saja. Wa huwa kaunuhu ala qawaid Ibrahim, bahwa itu juga merupakan atau dibangun di atas qawaid Ibrahim, di atas tonggak Ibrahim atau pondasi Ibrahim. walaysa lisyami wal iraqi syai'un min hadza. Adapun rukun yang ke arah utara, ke arah Irak dan ke arah Syam, min hadza, maka tidak ada yang seperti itu. Fa inna ta'sisahuma dakhilun an asasi Ibrahim, maka keduanya pondasinya dakhilun an asas Ibrahim haitsu akhrajal hajar minal Ka'bah min jihatihima. Adapun yang Syami dan Iraqi, laisa syai'un min hadza, enggak ada keutamaan bahwa itu di atas qawaid Ibrahim, dan enggak ada pula keutamaan kalau itu ada Hajar Aswad. Baik, fa inna ta'sisahuma, karena pembangunan antara keduanya masuk dalam asas Ibrahim, haitsu akhrajal hajar minal Ka'bah, di mana al-hajar pernah dikeluarkan dari Ka'bah, min jihatihima, keluarkan dari arah tersebut. Huma maksudnya Syami dan Iraqi. Walihada fa innahu yushra' istilamul hajar al-aswad wa taqbilahu. Oleh karena itu disunnahkan untuk menyentuh Hajar Aswad, mengusapnya dan menciumnya. Wa yushra' istilamul ruknul yamani, dan disunnahkan untuk menyentuh rukun yamani bila taqbilin. Wala yushra' fi haqqir ruknainil baqiyain, dan keduanya yang tersisa tidak disunahkan untuk penyentuhnya. La yusannu istilamuhuma wa la taqbiluhuma. Wasyara' mabnahu 'alal ittiba'. Sedangkan syariat dibangun di atas al-ittiba'. Syariat ini dibangun di atas ittiba', la 'alal ihdatsi wal ibtida'. Tidak dibangun syariat ini di atas al-ihdats, mengada-ada, atau al-ibtida', membuat-buat sendiri. Tidak. Namanya syariat itu ngikut apa yang diajarkan. Apa istilahnya kemarin? Tauqifiyah. Al-ibadah tauqifiyah. Naqif ala ma qala Allah wa qala Rasul. Naqif ala ma qala Allah wa qala Rasul. Berhenti pada apa kata Allah, apa kata Rasul. Oleh karena itu Imam Ahli Sunnah, Imam Ahmad rahimahullah, menyatakan dalam usul sunnah di awal pertama, kata beliau bahwa sunnah Islam adalah sunnah. Kemudian beliau berkata, wala yuqalu lima wala kaifa, tidak perlu tanya kenapa, dan tidak perlu tanya terus bagaimana. Pokoknya apa yang diajarkan kerjakan. Enggak boleh ada pertanyaan, mengapa kok harus 4 rakaat? Mengapa kok maghrib harus 3 rakaat? Bukankah pagi itu, subuh itu orang harus olahraga, harusnya 8 rakaat atau 11 rakaat. Malam harusnya begini, kenapa kok begitu? Enggak ada pertanyaan kenapa. Dalam masalah sunnah, dalam masalah ibadah, kalau disuruh begitu ya begitu. Kenapa kok harus diusap yang ini, dicium yang itu? Barakallahu fikum. Imanan billahi, karena beriman pada Allah. Watasdiqan, wastasdiqan bikitabillah, membenarkan Al-Quran. Wattiba'an lirasulillah, dan ngikut Rasulullah SAW. Itu alasannya bahwa kita melakukannya karena imanan. Oh, berarti batu ini bukan urusan batunya, urusannya perintah dari Allah dan Rasulnya. Mafhum? Kembali pada kitab. Berarti apa mabnaha? Mabna asy-syari'ah. Wasy-syar'u mabnaha 'ala al-ittiba'. Syariat ini dibangun di atas ittiba', di atas apa kata Allah, apa kata Rasul, di atas ngikut. La 'ala al-ihdatsi wal ibtida', bukan dengan menebak-nebak, bukan dengan mengarang sendiri, bukan dengan mencari sendiri. Walillahi fi syar'ihi hikamun wa asrar. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala memiliki di dalam syariatnya hikmah-hikmah dan rahasia-rahasia. Kadang kita tahu, diberitahu, kadang tidak diberitahu. Berarti tidak tahu. Berarti pasti ada hikmahnya. Mengapa kok harus dipegang? Pasti ada hikmahnya. Mengapa harus dicium tangannya? Pasti ada hikmahnya. Mengapa kok rukun yang dua enggak disentuh? Pasti ada hikmahnya. Mengapa? Semua ada hikmahnya. Pasti. Enggak perlu tanya kenapa. Enggak perlu pakai tanya. Mengapa? Karena ini syariat-syariat Allah. Walillahi fi syar'ihi hikamun wa asrar. Allah dalam membuat syariat ini memiliki hikmah-hikmah, memiliki asrar, rahasia-rahasia yang kita tidak tahu. Ayma yukhad min al-hadis, apa yang diambil dari hadis ini? Istafadna min hadzal hadis fawaid jammah, masyaallah. Walaupun hadisnya sangat ringkas, ucapan Abdullah bin Umar, lam ara, aku belum pernah melihat an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yastalimi illa ruknainil yamaniyain. Aku tidak pernah melihat Nabi menyentuh kecuali dua rukun ini saja. Kalau ada yang menyentuh lainnya, maka itu berarti mengada-ngada dan tidak ada sama sekali dalilnya. Karena kata Abdullah bin Umar, aku enggak pernah melihat Nabi menyentuh kecuali dua sudut Ka'bah ini. Yang satu rukun Yamani, yang kedua rukun yang ada Hajar Aswadnya. Karena kedua-duanya persis di pondasinya Ibrahim alaihissalam, sedangkan yang di sana berbeda. Berbeda dalam artian ada perubahan. Ketika mau dibangun kembali, nafkah Quraisy ketika itu tidak mencukupi, maka dibuat agak kecil, tidak lagi di atas pondasinya Ibrahim alaihissalam. Tetapi yang dua masih asli di atas pondasinya Ibrahim dan Ismail alaihissalam. Ma yughad min al-hadis, awalan istihbabu istilamir ruknainil yamaniyain. Faedah pertama tentunya dianjurkannya untuk menyentuh dua rukun Yamani. Wal mustahab fi haqqit ta'if istilamun wa taqbilul hajar al-aswad in amkan bila masyaqqah. Yang disunnahkan bagi seorang yang sedang tawaf untuk menyentuh dan mencium Hajar Aswad. Apa syaratnya kemarin? In amkan bila masyaqqah. Kalau memungkinkan, tidak dengan susah, tidak dengan bertikai, silakan. Fa in lam yumkin, kalau tidak mungkin. Istalamahu faqat biyadihi, cukup menyentuh dengan tangannya saja, tidak perlu menciumnya. Baru tangannya yang berhasil menyentuh Hajar Aswad, cium dia, cium tangan yang menyentuh Hajar Aswad. Wa qabbala yadahu. Wa in lam yumkin istilamahu aw istilamahu, kalau tidak mungkin pula menyentuh dengan tangannya, maka sentuh dengan sesuatu. Apakah dengan tongkatnya misalnya? Sesuatu yang lebih panjang, wa nahwiha. Kemudian qabbala masalamahu bihi, kemudian mencium tongkat tadi atau sesuatu yang engkau sentuhkan padanya. Biasanya mereka orang-orang haji atau umrah, karena tidak kuat panas, mereka memakai payung. Bisa dengan payung, cium payungnya. Baik, kalau memungkinkan. Fa in adza wa syaqqa ala nafsihi aw ghairihi asyara ilaihi. Kalau tidak mampu, kecuali harus menyakiti orang lain, menyusahkan orang lain atau menyusahkan dirinya, syaqqa ala nafsih, menyusahkan dirinya au ghairihi atau menyusahkan orang lain, maka tidak perlu dipaksa, tidak perlu memaksakan diri. Asyara ilaihi, cukup mengisyaratkan dengan tangannya dari jauh saja, bismillahi allahu akbar wa yuqabbil yadahu. La, tidak mencium tangannya, jangan lupa. Kalau dari jauh mengisyarat ke sini, lam yuqabbil yadahu. Saya ulangi, lam yuqabbil yadahu. Karena kesalahan ini sangat banyaknya di sana. Bismillahirrahmanirrahim. Bahkan ciumnya bukan sekali. Karena sangat rindunya mungkin dengan Hajar Aswad, masya Allah. Tetapi kecintaan, kesukaan tidak bisa dibenarkan kalau tata caranya salah. Kalau tata caranya salah. Kalau isyarat dari jauh tidak dicium, walam yuqabbil yadahu. Tayib, itu pada hakil Hajaril Aswad, pada haknya Hajar Aswad. Waruknul yamani intamakkana istilamuhu istalamahu. Adapun rukun yamani, kalau memungkinkan untuk disentuh, sentuhlah, itu disunnahkan. Wa illam yatamakkan, kalau tidak memungkinkan untuk disentuh, lam yushir ilaihi, enggak perlu mengisyaratkan dengan tangan, li'annahu lam yarid, karena tidak diriwayatkan Rasulullah dan para sahabat yang mengisyaratkan pada rukun yamani. Wa syara' fil ibadat naqlun wa sima'. Sedangkan syariat dalam ibadah-ibadah naqlun wa sima'. Ini kata lain lagi. Kita mendapatkan perbendaharaan kata yang banyak untuk menunjukkan bahwa syariat ini tidak bisa diganggu gugat dan sudah baku dari sananya, dari Allah SWT melalui Rasulnya, tidak bisa diganti, enggak bisa dirubah, enggak bisa ditanya kenapa. Apa bahasanya kemarin? Tauqifiyah. Sekarang naqlun wa sima'. Yang namanya ibadah naqlun wa sima'. Apa kata nukilannya, apa yang kita dengar dari qala Allah qala Rasul, kerjakan, selesai. Itu naqlun wa sima'. Hanya cukup nukilan dan mendengar apa kata Allah kata Rasul, kerjakan. Itu makna tauqifiyah juga. Wasyar'u fil ibadat naqlun wa sima'. Kenapa muqayyad fil ibadat? Karena syariat itu ada fil ibadat, ada lagi fil muamalat, ada fil adab dan lain-lainnya. Kalau fil ibadat naqlun wa sima', pada yang lain nanti ada pembahasan. Pada babnya insyaallah ada pembahasan. Sebab seperti kaitannya dengan muamalah, la darara wa la dharar. Kamu tidak rugi dan tidak merugikan orang lain. Berarti boleh begini? Boleh. Boleh begitu? Boleh. Yang penting tidak merugikan orang lain. Berarti enggak tauqifiyah? Iya. Tapi ibadah tauqifiyah. Adapun pada muamalah ada beberapa perkara-perkara yang yatajaddad. Yatajaddad artinya muncul cara jual beli model baru, muncul begini lagi, muncul begitu lagi. Hanya ada syarat-syaratnya. Kalau tidak merugikan orang lain, tidak merugikan diri sendiri, enggak ada unsur riba, enggak ada penipuan, enggak ada gharar, silakan. Paham ya? Tetapi ibadat tauqifiyah, yang namanya ibadah tauqifiyah harus seperti itu, enggak bisa diganti. Ustaz, bukankah takbir itu Allahu Akbar adalah Allah Maha Besar? Bagaimana kalau kita pakai bahasa Indonesia saja? Kan sama saja, yang penting membesarkan Allah. Azannya juga kita ganti seperti di Turki. Atas usulan tagut di sana yang bernama Kemal Atatürk. Atatürk itu bapak Turki, diganti oleh kaum muslimin di sana dengan atas syaitan. Dia katakan tidak boleh memakai bahasa Arab, ganti bahasa Turki. Jadi kalau di Indonesia adanya Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, bukankah bisa lebih dipaham daripada bahasa Arab? Kalau ibadah tauqifiyah enggak bisa diganti. Itu jawabannya. Karena ini ibadah tauqifiyah, walaupun secara logika kan sama saja, cuma beda bahasa saja. Taib, sekarang kalimat Allahu Akbar. Kalau Allahu A'zam atau ajal, maha tinggi, maha besar, maha agung, kan semana? Boleh enggak ketika kita salat Allahu A'zam, Allahu A'zam? Enggak boleh. Mengapa? Kan sama maknanya. Ibadah tauqifiyah naqlun wa sima'. Apa yang dinukil, apa yang kita dengar, kerjakan. Jangan dirubah, jangan diganti. Barakallahu fikum, ini yang dimaksud dengan tauqifiyah pada ibadah. Qala Syekhul Islam rahimahullah, amr ruknul yamani fala yuqabbal 'ala sahih. Kata Syekhul Islam, adapun rukun yamani maka tidak dicium 'ala sahih, menurut pendapat yang sahih. Kalimat 'ala sahih isyarah ila wujudil ikhtilaf. Ikhtilaf yasir, ada perbedaan sedikit, tetapi yang sahih tidak dicium. Wa amma sa'ir jawanibil baiti warruknani syamiyaini wa maqam Ibrahim fala yuqabbal wa la yatamassah bihi biittifaq. Adapun sisi-sisi yang lainnya, dinding-dindingnya atau sudut-sudutnya, asy-syamiyaini, apa syamiyain atau asy-syamiyan, sama taglib juga. Sesungguhnya satu ke Syam, satu ke Irak arahnya, tetapi tagliban dijuluki dengan syamiyain. Dan juga dua rukun, rukun Syam dan rukun Irak. Wa maqam Ibrahim fala yuqabbal, tidak dicium, wala yatamassah, tidak diusap, biittifaqil muslimin, dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin, enggak ada perbedaan. Kalau yang tadi ala sahih, tapi ini dengan kesepakatan seluruh kaum muslimin dalam madhab apapun, walhamdulillah. Sehingga kalau kamu lihat ada yang melakukannya, jelas itu kesalahan. Kamu harus mengingkari kemunkaran, kamu nasihati dengan baik-baik, Pak, ini enggak perlu diusap. Itu rukun Yamani sama Hajar Aswad. Sebab banyak mereka yang mengusap-usapnya. Ya karena keawaman mereka. Allah yahdina wa iyyahum. Lisunnatil mutawatirah anin Nabi SAW. Yang demikian karena sunnahnya dari Nabi, mutawatir riwayatnya sangat banyaknya, an jam'in an jam'in an jam'in an jam'in minas sahabah an Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari banyak sahabat dari Nabi, mutawatir. Wattafaqu ala annahu la yuqabbal al-hajarah an-nabawiyyah al-hujra an-nabawiyyah wa la yatamassah biha li'alla yudahi baital makhluq baital khaliq. Juga mereka juga sepakat para ulama dari berbagai macam madhab-madhab fikih. Saya katakan madhab-madhab fikih mengapa? Karena kalau madhab akidah artinya yang sesat-sesat masuk di dalamnya, karena menyimpang dalam masalah akidah sesat. Taib, maka syiah tidak kita bahas, syiah rafidah tidak kita bahas, atau jahmiyah atau sejenisnya tidak kita bahas. Yang kita bahas madhab fiqhiyah. Apakah ahnaf pengikut Abu Hanifah, atau syafi'iyah pengikut Imam Syafi'i, atau hanabilah pengikut Imam Ahmad, atau malikiyah pengikut Imam Malik, ataupun yang lainnya dari para ulama kibar yang memiliki pengikut-pengikutnya dari ahlus sunnah. Mereka memiliki madhab-madhab dalam fikih, perbedaan-perbedaan. Tetapi dalam masalah ini mereka semua sepakat. Wattafaqu, mereka sepakat tidak mencium kamar Nabi. Di mana kamar Nabi? Di Madinah, bukan di Mekah. Artinya luar pembahasan, enggak apa-apa. Sebagai faedah, karena di kamar Nabi pun sama, banyak orang yang ingin menyentuhnya, sampai dijaga oleh penjaga-penjaga bahwa ini tidak sunnah, ini bukan ajaran Nabi, tidak boleh demikian, ini bukan Ka'bah, ini bukan Hajar Aswad, ini bukan rukun Yamani. Tetap saja mereka memaksa. Ketika tangan gak bisa nyentuh, mereka melempar surat dengan kata-kata, pesan-pesan dan lainnya. Ya Rasulullah, tolong aku. Ya Rasulullah, selamatkan aku. Berdoanya kepada Nabi. Astagfirullah, astagfirullah. Padahal seluruh madhab sepakat bahwa demikian tidak sunnah. Wala yatamassah biha li'an la yudahi baital makhluk baital khaliq. Jangan diusap-usap agar jangan terjadi persamaan baitillah dengan baitil makhluk. Tadi Ka'bah itu baitullah, dijuluki baitullah sebagai pemuliaan. Tetapi yang lain bikinan makhluk, baitul makhluk. Dari awalnya dibikin oleh makhluk. Dan untuk makhluk juga, maka jangan disamakan antara keduanya. Fa idza kana hadza fi qabri Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau saja ini pada kubur Nabi SAW, fa qabru ghairihi aula. Kalau kubur Nabi saja tidak boleh kita mengusap-usap dindingnya, maka kuburan orang lain selain Nabi lebih-lebih lagi. La yuqabbal wa la yustalam, tidak dicium, tidak disentuh, tidak diusap. Baik, wa amma at-tawaf bi syai'in min dhalika fa huwa min a'dhamil bid'il muharramah. Adapun tawaf bishay'in min dalik fahuwa min a'zamil bid'ah al-muharramah. Apalagi tawaf mengelilingi kamar Nabi SAW, atau lebih tepatnya kamar Aisyah. Mengapa? Karena kamar Nabi banyak, istri-istri Nabi banyak, dan yang ada di Madinah atau di dalam masjid sekarang, tadinya bukan di dalam masjid, tapi perbuatan-perbuatan para penguasa-penguasa setelahnya yang memperluas masjid, memasukkan hujrah ke dalam masjid. Tabarakallahu fiikum. Adapun tawaf mengelilingi kamar Aisyah, lebih-lebih lagi jeleknya, mengusap saja tidak boleh, apalagi tawaf mengelilinginya. Kamu lihat, ada di antara mereka orang-orang awam, jahil, orang-orang bodoh, dia berjalan ke depan kamar Aisyah sambil menangis, sambil meratap, kemudian berputar ke arah kiri, kemudian masuk lagi ke belakang, kemudian ke depan lagi, kemudian balik lagi ke situ sampai 7 kali dengan niat tawaf. Fahada bid'un muhdatha. Itu adalah perkara muhdats, bid'ah yang diada-adakan oleh mereka yang tidak ada sama sekali contohnya. Tidak disunahkan tawaf kecuali mengelilingi Ka'bah al-Musharrafah saja. Tawaf di kuburan haram. Tawaf mengelilingi apapun tidak ada sunnahnya. Bagaimana kalau tawaf di lapangan bola? Kalau tujuannya olahraga bukan ibadah, maka urusan kalian. Kalau tujuannya olahraga, kan ada yang mengelilingi begitu kan? Itu rata-rata orang kalau olahraga berlari-lari mengelilingi lapangan. Taib, ini bukan ibadah, sehingga tidak kita bahas. Yang kita bahas adalah kalau dalam rangka beribadah pada Allah. Karena dalam rangka beribadah pada Allah, ibadah mahdhah itu adalah perkara yang tauqifiyah, naqlun wasima'. Naqlun wasima'. Kita lanjutkan. Sampai selesai. Labas. Kita lanjutkan sampai selesai. Dan sore tidak ada pelajaran. Taib, rahmatan bikum. Qala, selanjutnya min a'zamil bid'ah, itu sebesar-besar bid'ah wal muharramah, sebesar-besar bid'ah yang diharamkan, tawaf mengelilingi hujrah atau kamar Aisyah atau mengelilingi kuburan dan sejenisnya. Faedah yang kedua, adamu masyru'iyyat istilam ghair ruknainil yamaniyain min arkanil Ka'bah. Tidak disyariatkan adamu masyru'iyah, tidak disyariatkannya menyentuh, mengusap rukun-rukun Yaman dan rukun Iraq. Selain rukun Yaman dan rukun Hajar Aswad. Saya ulangi, adamu masyru'iyat istilam ghairu ruknainil yamaniyain. Tidak disunahkan, tidak disyariatkan untuk menyentuh selain 2 rukun ini saja, rukun Yamani dan rukun yang ada Hajar Aswadnya. Tidak ada yang lain dari rukun-rukun Ka'bah wala ghairiha. Tidak pula tempat-tempat lain al-muqaddasat. Tidak pula tempat-tempat lain yang suci sekalipun. Mungkin kamu akan berkata, bukankah Masjid Nabawi juga suci? Masa enggak boleh kita sentuh, kita cium? Tidak disunnahkan. Bagaimana dengan Quran? Quran juga suci kan? Hah? Juga enggak ada contohnya. Kamu mau ibadah pada Allah, maka ikuti apa kata Rasulullah. Kalau kita ingin beribadah kepada Allah, maka ikuti apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya, maka itulah ibadah. Jangan diganti, jangan dirubah, jangan ditambah, jangan dikurangi. Jangan engkau sok tahu. Kan suci Hajar Aswad sama Quran. Quran lebih suci, masa enggak boleh dicium? Bukan masalah boleh tidak boleh, kita bicara tentang ibadah. Kalau ibadah harus ada contohnya. Sehingga disebutkan di sini dengan am, tidak disunahkan pada sudut-sudut Ka'bah maupun pada perkara suci yang lainnya, seperti makam Ibrahim, wa Jabal Rahmah di Arafah. Orang berduyun-duyun naik ke Jabal Rahmah, kemudian ada tugunya, tugunya juga diusap, dicium. Enggak ada sunnahnya. Atau Masy'arul Haram di Muzdalifah atau di Raudhah. Raudhah itu tempat antara mimbar Nabi dengan kamar Aisyah. Yang dikatakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bahwa antara mimbarku dan rumahku raudhatun min riyadil jannah, kebun dari kebun-kebun surga. Itu pun tidak disunahkan untuk disentuh, dicium. Atau mimbarnya, mimbar Nabi disentuh, dicium. Pertama tidak ada sunnahnya. Kedua, itu sudah bukan mimbar Nabi lagi. Mimbar Nabi itu dari kayu, dari pokok pohon kurma, tingginya 3 tingkatan saja. Sekarang pakai cor, semen, tingginya berapa tingkatan saya enggak ngitung waktu itu. Lebih dari 5 kayaknya. Itu bukan mimbar Nabi SAW. Sehingga barakallahu fikum, jangan ghulu, jangan berlebihan. Kalau ingin beribadah kepada Allah, maka ngikut. Ibadah harus dengan ittiba, tidak bisa dipisahkan antara keduanya, sebagaimana syahadat kita enggak bisa dipisahkan antara keduanya. Asyhadu an la ilaha illallah harus diiringi wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, faedahnya kita beribadah hanya kepada Allah. Muhammad Rasulullah, apa faedahnya? Faedahnya kita ngikut Rasulullah. Maka ibadah kepada Allah harus dengan ngikut Rasulullah SAW. Ikhwan ibni na'azakumullah, kembali kepada kitab. Kita tarik jam ba'dal maghrib ke sini. Jadi jangan lihat jam terlalu lama, jangan. Karena ini luar biasa. Lebih dari biasanya karena digabung 2 hissah. 2 pelajaran digabung sekarang. Demikian pula sakhrata baitil muqaddas wa ghairiha. Demikian pula batu yang ada di Baitul Maqdis. Jangan seperti Yahudi dengan batu ratapannya. Mengusap-ngusapnya, mencium-ciumnya dan seterusnya. Tapi ini kan bukan hanya Yahudi yang mensucikan. Kita juga mensucikan. Iya. Kita katakan bahwa 3 tempat ini. Mekah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. 3-3-nya memang tempat suci. Tetapi syariat mensucikan 3-3-nya berbeda-beda. Di Ka'bah disuruh tawaf, di Madinah tidak disuruh tawaf. Di Mekah kita umrah, kita haji, di Madinah tidak, tidak ada syariat umrah. Baik. Demikian pula di Baitul Muqaddas. Baitul Muqaddas adalah Baitul Maqdis. Tidak disyariatkan kita untuk ketika masuk berpakaian ihram, tidak disuruh. Atau menyentuhnya, mengusap-usapnya, menciumnya, tidak disuruh. Ila akhirih. Fa inna syar'a yukhadu 'ani syari' bila ziyadatin wala ghuluwin wala nuqsanin wala jafa'. Karena yang namanya syariat diambil dari sang pembuat syariat. Syariat diambil dari sang pembuat syariat tanpa ada tambahan, tanpa ada berlebih-lebihan, tanpa dikurangi, tanpa ada jafa. Jafa itu kering atau tidak sempurna. Kerjakan sesuai dengan apa yang diperintahkan. Berarti kita dapat lagi istilah berikutnya. Ibadah tauqifiyah. Ibadah naqlun wa sima'. Ibadah bila ziyadatin wala ghuluwin wala nuqsanin wala jafa'. Wa man syara' ibadah lam yusyri'ha Allahu wa rasuluh. Siapa? Wa man syara' ibadah lam yusyri'ha Allah wa rasuluh faqad kadzdzaba Allah subhanahu. Siapa yang membuat syariat? Man syara'a ibadatan. Saya ulangi harokatnya biar jelas i'rabnya. Wa man syara'a ibadatan lam yusyri'ha Allah wa rasuluh faqad kadzdzaba Allah subhanahu wa ta'ala fi qawlihi al-yawma akmaltu lakum dinakum. Siapa yang membuat syariat yang tidak disyariatkan oleh Allah, tidak disyariatkan oleh Rasulnya, berarti dia mendustakan ucapan Allah yang berkata al-yauma akmaltu lakum dinakum, berarti mendustakan Allah yang menyatakan bahwa agama ini sudah sempurna. Kok dia membuat syarat baru? Berarti menganggap tidak sempurna. Berarti mendustakan ucapan Allah yang mengatakan al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina wastadraka 'ala risalati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi yaqul taraktukum 'ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Berarti dia juga mengkritik, menyalahkan Nabi alaihi salatu wassalam. Istadrak artinya menganggap salah. Wah, ini enggak benar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena ada yang bagus enggak diajarkan. Ini bagus, kenapa enggak diajarkan? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ini kekurangan ajaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi sudah berkata taraktukum 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang putih bersih, terang benderang, jelas gamblang. Malamnya seperti siangnya, sama-sama terang. Malamnya seperti siangnya, sama-sama terang. La yazighu anha ba'di illa halik. Tidaklah ada yang menyimpang daripadanya kecuali pasti akan binasa. Rasulullah menyatakan aku tinggalkan di atas jalan yang jelas, putih bersih, lengkap sempurna. Tiba-tiba orang tadi berkata, ini ibadah bagus, tapi Nabi enggak mengajarkan. Tapi ini bagus. Jadi maksudnya Nabi harus ngajarkan tapi enggak ngajarkan, begitu. Ini kekurangan ajaran kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa innana lanara man yukhillu bi salatil fardhi wa yuslim ma'al imam wa yusallim ma'al imami aw qablahu liyakuna al-awwal fi taqbilil hajaril aswad. Dan keanehan lain yang terjadi ketika musim haji, musim umrah, kita sungguh pernah melihat, atau kami kata penulis pernah melihat orang yang sampai membatalkan sholat wajibnya. Fayusallim ma'al imami aw qablahu, maka salamnya bareng sama imam atau bahkan sebelum imam. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lari dia. Untuk apa? Ingin mengejar kesempatan mencium Hajar Aswad. Mencium Hajar Aswad hukumnya apa? Sunnah. Yang dia rusak apa? Salat wajib. Apa hukumnya? Fardu. Kok aneh? Ainul fiqh. Mana fikihnya? Yang wajib dia kalahkan untuk yang sunnah. Ajib. Ikhwan fillah na'udzubillah, ini kesalahan-kesalahan yang sering terjadi di musim-musim haji, karena banyaknya orang-orang awam, orang-orang yang tidak mengerti, orang-orang yang tidak paham. Dia salam bersama dengan imam sudah salah. Bahkan kadang ada yang salam sebelum imam, salam sendiri kemudian pergi berebut untuk takbilul hajarul aswad. Wa kullu hadha min atharil jahli wa qillatin nasihin wal mursyidin. Ini semua karena pengaruh kebodohan dan sedikitnya para penasehat yang menasehati mereka atau para pembimbing yang membimbing mereka. Falaqadin sarafna ila hubbid dunya, kita sudah berbelok arah kepada cinta dunia. Alladhi huwa ra'su kulli khathiah, padahal cinta dunia itu merupakan pokok dari segala kesalahan. Wa tarakna awamirillah, dan kita meninggalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkannya di belakang punggung-punggung kita. Wara'a dhuhurina fa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Intaha mulakhasan. Walhamdulillah, insyaallah darsal ati fi yaumil ati, insyaallah bukan sore nanti, sore nanti sudah digabungkan pada siang hari ini. Walhamdulillah rabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salah sunnah. Terus satu rakaat. Kalau Syekh Utsaimin rahimahullah, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, pernah ditanya pertanyaan persis sama ketika saya di sana. Jawabannya, kalau engkau tudrik salat ma'al imam, ma'al jamaah, enggak bas. tapi dengan syarat menyegerakannya, menyelesaikan dengan segera, jangan dilama-lama. Kalau diperkirakan tidak bisa mengejar, maka sholat fardu lebih diperintahkan, lebih wajib. Maka tinggalkanlah sholat sunnah tadi, batalkan sholat sunnahnya, masuk ke dalam sholat fardu bersama imam. Dalilnya adalah hadis yang berbunyi, "Idza uqimatish shalah falas salata illa al-mafruḍah." Saya ulangi, "Idza uqimatish shalah falas salata illa al-mafruḍah." Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, kalau sudah ditegakkan iqamah, maka enggak ada salat lain kecuali salat wajib. Maka salat yang lain batalkan semua. Itu hukum asalnya. Pentingkan salat wajib. Kalau tanggung bagaimana? Itu kan pertanyaannya. Kalau tanggung, ini tinggal salam aja nih, teruskan sampai salam. Karena tetap ilatnya ada, yaitu sholat bersama imam, tidak hilang. Tetapi kalau bilang tanggung satu rakaat lagi, jangan. Itu bukan tanggung kalau satu rakaat lagi. Kamu akan kehilangan sekian, bahkan bisa jadi akan satu rakaat akan hilang. Tafadhalu barakallahu fikum.